Yo enteng. Uang iku nek gak enek please. Enak. Sing iki kabeh kan padha bali. Gawe bis. Heeh. Wis oleh kok. Heeh, wis oleh. Saman sehat to. Alhamdulillah sehat. Yo ngono. Paris bahasane. Paris. Indra. Napa? Lah baik le. Le. Assalamualaikum. Jalan. Nah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Terus kurang ni. Mungkin sebutan ni. Ini wangsel. Lihat dia orang lagi. Okay, tang geliang. Di rumah. Okay. Kerja je. Okay, wow. Yo. Kami ni kau ni. Yo yo. Lihat kan, lah dino ke kali pun ruamai beri. Kami siang dolan ni. Yo, akhirnya gak mulai balik mukul. Boten saking Jawa mriki dolan. Oh iya. Sing rantau-rantau wangsul sedaya. Lawange wong dolan. Yo, macet. Malah anu teng griya sepi. Wali kabeh. Yo. Dicetan ngono ya. Enggak ada. Sama jil ya katanya jajan. Dikir. Kamu udah ngejil dikir tegul? Enggak, kadang-kadang kan sebelikung. Betul-betul yang wangsel sedaya lari-lari. Yang gak mulai nih gitu. Sing. Ya kadang-kadang delok. Gak bayar kok sih? Woten. Mungkin ini kainnya di kono? Buat nantan ya. Sinten. Menawar ya. Petuk orang ini. Buat nantan. Ini, tangga aku lah orang puger. Puger? Puger. Keraton. Keraton Kencong. Keraton Kencong. Kepen. Iya. Sing celah kan. Bulsari kan. Pinten yogane demon langsung sampun masul. Lu apa kan di nani. Mas Roset masul dewi, dewi ini. Roset. Roset ya tak tahu di nani. Bukan, bukan bukti. Oh ya. Anaknya pun gede lah. Masih ya. Tri ya? Sudah, udah. Topa anak. Mulai ya anak. Mas Topa? Bujone. Iya. Mbak Yuyun. Iya. Tewi ini ngomong Leo nih. Niko. Dikirimi foto ni. Oh ya. Tambi meninggal. Napa? Tambi. Meninggal. Napa? Tambi. Oh le kambi, g. Terus saya pun, anu apa coba? Ni sakit tu. Di pon jeting, darah tinggi. Tubuh. Darah tinggi di pon jeting. Teng griyon ini kok. Iya. Walah, boten enten sing semerep lho. Kaler. Ora wong lancar mbu ya, pola dulure lancar. Walah. Terima kasih lawan dibuka lawane ora mekan, lampune gak mekan. Oh. Wis, wis paham. Berarti ketis ke sore paling. No, agak RB atus. Iya. Jumat nih kau. Iya meninggal. Alah. Mau pitung kirone. Napa? Mau pitung kirone. Oh, nggih. Gene Mbak Misa. Iya. Ya. Ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.